ذنوبنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azzakumullah, kita masih dalam murojaah materi daripada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita masuk kepada adab yang ketujuh dari adab-adab seorang talib terhadap dirinya. Penulis mengatakan, an ya'khudha nafsahu bil wara' fi jami'i syani, agar dia ya'khudh nafsah, mengambil dirinya, jiwanya artinya, yakni memperlakukan dirinya dengan sikap warok, dengan perangai warok. Dalam perkara apa? Fi jami'i sya'ni, dalam segala urusan. Wa yataharra al-halal, dan berusaha untuk mencari yang halal. Dengan seteliti mungkin. Ini sebutannya adalah tahari. Mencari yang halal dengan seteliti mungkin. Fi ta'amihi wa syarabi wa libasihi wa maskani, baik pada makanannya maupun minumannya, baik pada pakaiannya ataupun tempat tinggalnya. Wa fi jami'i ma yahtad ilaih, dan pada apa saja yang dia butuhkan. Huwa wa iyaluh, dibutuhkan oleh dirinya dan keluarganya. Kalau dia sudah berkeluarga, benar-benar sangat berhati-hati dalam masalah ini. Makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Dan pada perkara apa saja yang dia butuhkan. Apa tujuannya? Liyastani roqalbu, supaya hatinya bercahaya. Wa yaslu liqabulil ilm, dan hati tersebut bisa siap menerima ilmu. Wa nurihi wan naf'i bihi, dan siap menerima cahaya ilmu dan kemanfaatan daripada ilmu. Jadi hati manusia itu ibaratnya adalah tanah. sedangkan ilmu ibaratnya adalah air hujan. Maka di sana ada tanah-tanah yang bagus, yang baik, yang subur, yang gembur. Itu pun masih perlu untuk diolah, dibajak, diairi. Di saat kemudian tanah tersebut memang tanah subur dan diolah sedemikian rupa, dipersiapkan untuk datangnya air hujan, maka di saat air hujan itu benar-benar turun, akan terserap dan kemudian akan menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman dengan suburnya. Demikian pula hati manusia yang telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menerima curahan-curahan hujan ilmu. Di saat betul-betul telah siap dengan cara dia olah, berhati-hati dalam makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maka akan mudah untuk menyerap daripada ilmu tersebut dan akan membuahkan daripada amal-amal saleh, bermanfaat, bercahaya dan bermanfaat ilmu tersebut padanya. Di samping juga akan memudahkan bagi dirinya untuk memahami setiap perkara daripada ilmu. Wala yaqna' li nafsihi bi dhahiril hil syar'an, dan tidak merasa puas terkhusus untuk dia perlakukan pada dirinya sendiri, tidak merasa puas hanya sebatas ini kan halal secara syar'i, tidak. Berusaha untuk yang terbaik. Wa mahma amkanahu tawarru walam tulid jahu hajah au yaj'al hadzul jawaz, selama memungkinkan bagi dia untuk bersikap hati-hati. Sedangkan hajah juga tidak begitu sangat mendesak, maka sifat wara lebih dia utamakan, tidak menjadikan bagian untuk dirinya hanya sebatas boleh. Kalau boleh maka dia ambil, ini kan boleh, tidak. Mana yang lebih afdol, ya, mana yang lebih utama bagi dirinya, itu yang dia ambil. Bal yatlubu rutbatal aliyah, bahkan dia menuntut peringkat yang lebih tinggi. Kalau bisa yang paling tingginya. Wa yaqtadi biman salafa minal ulama'i salihin, dan dia berqutwah, mencontoh dalam perkara tersebut para ulama salaf. Ulama-ulama salihin. Fit tawarru'an katsir mimma kanu yaftuna bi jawazi. Di dalam mereka bersikap warok pada banyak perkara yang mereka sendiri memfatwakan bolehnya. Wa haqqu man uqtudiya bihi fi dzalika sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling pantas, paling berhak untuk kita jadikan teladan dalam perkara ini, dalam perkara wara ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam ya'kul at-tamrah allati wajadaha fit tariq, di mana beliau tidak memakan buah kurma yang beliau dapati di jalan. Khosyat antakuna minas sodakoh, karena beliau khawatir. Itu merupakan bagian daripada sodakoh. Ma'budi kauniha minha. Padahal sangat jauh kemungkinan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau menyatakan, "Inni la anqalibu ila ahli." Sungguh, aku benar-benar pulang menuju keluargaku. Fa'ajidu tamroh. Maka aku dapati sebiji buah korma saqitatan ala firasi, jatuh pada tempat tidurku, tempat pembaringanku. Farfa'uha li'akula minha, li'akulaha. Lantas aku pun mengangkatnya, mengambil, kemudian mengangkatnya untuk hendak aku makan. Thumma akhsha an takuna sadaqatan. Kemudian aku khawatir, jangan-jangan ini korma sodakoh. Fa'alqiha. Kemudian aku pun membuangnya. Jadi kalau dalam riwayat ini, bukan di jalan, di dalam rumah. Bukan beliau mendapatinya di kebun orang, ataupun di pasar, jatuh di jalan, di pasar misalnya. Tetapi di dalam rumah beliau. Ini menunjukkan kemungkinannya ya sangat kecil untuk hal tersebut sebagai korma sodakoh. Gambaran akan betapa sangat waroknya beliau, kehati-hatian beliau dalam masalah makanan. Demikian pula di dalam Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita, "Annal Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah SAW, Al-Hasan bin Ali, akhadha tamratan min tamri sadaqah, mengambil sebiji tamr, sebiji buah korma dari korma sadaqah." Sadaqah wajibah, yakni zakat maksudnya di sini. Faja'ala fi fihi. Kemudian dia ambil, diletakkan di mulutnya, sudah sampai di mulutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kemudian menegurnya. Kih kih. Kalimat hentikan, dalam artian hentikan, hentikan. Bahasa Persia. Amma ta'rif anna la na'kula sadaqah, tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak memakan sadaqah? Nanti kita akan coba berikan faedah terkait dengan masalah ini. As-sadaqah jin adalah as-sadaqah al-wajibah atau al-mafrudah, yaitu zakat. Taib. Ini juga merupakan bentuk daripada penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul bait, keluarga beliau. bagaimana kehati-hatian beliau. Di dalam perkara makan. Contoh yang lain dari salaf. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Aisyah bercerita, kana li Abi Bakrin ghulamun. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang budak, yukhriju lahul kharat, yang memberikan hasil kepadanya, mengeluarkan khorat ini memberikan hasil dari pekerjaan si hamba sahaya tadi. Jadi seorang budak ya, di saat dibeli oleh tuannya, dia memiliki skill, maka sama tuannya dipersilahkan untuk kemudian bekerja dengan skillnya dengan memberikan khorat ya, kepada tuannya, penghasilan kepada tuannya dalam sehari misalnya diberikan sekian, diberikan apa, patokan sekian, ini namanya kharaj. Wa kana Abu Bakar ya'kul min kharajih, di mana Abu Bakar makan dari penghasilan tersebut. Faja'a yawman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakrin. Maka suatu hari si hamba sahaya tadi datang dengan membawa sesuatu makanan. Fa'akala minhu Abu Bakar. Lantas Abu Bakar pun memakannya. Faqala lahul ghulam. Kemudian si hamba sahaya tadi berkata, atadri ma hadha, tahu kamu apa ini? Faqala Abu Bakar, wa mahu. Abu Bakar kemudian bertanya, lah memangnya apa? Qal, sang budak mengatakan, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Dulu pada masa jahiliyah, aku membuka praktek perdukunan, jadi dukun. Wa ma usinul kihana, dalam keadaan aku sebenarnya bukan orang yang pandai merdukun. Artinya ya sekedar menipu saja. Illa anni khoda'tuhu. Hanya saja aku memang pandai untuk kemudian menipu. Ya, memperdaya orang. Mampu untuk meyakinkan orang yang datang kepadanya. Faqila fa laqiyani. Nah, orang tersebut sudah masanya sudah lewat panjang ya, masa jahiliyah. Ternyata entah apakah mungkin ada ketidaksengajaan yang kemudian kehanahnya dia itu dipandang ya mujarob begitu, betul-betul nafir, terjadi seperti apa yang dia terawang misalnya atau bagaimana. Al-Muhim kemudian dia mendapatkan imbalan setelah berjalan waktu yang lama, diberi. Fa'atani bidzalik, dia memberiku makanan tersebut sebagai rasa terima kasihnya karena telah memberikan terawangan misalnya. Terawangan ini bahasa ana yang tidak ada dalam hadis. Artinya ini sekedar gambaran kehana. Fa'atani bidzalik. Fa hadzal ladzi akalta minhu. Sedangkan yang kau makan ini bagian daripada hasil kahanah tadi. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Fa adkhala Abu Bakrin yada fa qa'a kull shay'in fi batni. Abu Bakar pun kemudian langsung masukkan tangannya ke mulutnya. Sampai kemudian muntah semua yang ada pada isi perutnya. Dikeluarkan semua. Tidak ingin ada satupun barang yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Ini juga merupakan bentuk daripada sikap kehati-hatian. Demikian pula dalam Sahihain dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah umat yang telah lalu. Diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu." Seseorang membeli dari orang lain sebidang tanah. Fawajada rajul alladzi ishtaral aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Maka si pembeli mendapati pada sebidang tanah yang dia beli ada semacam guci berisi emas. Guci atau getong begitu ya. Kendil besar. Berisi emas. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar. Maka sang pembeli tadi mengatakan, khudh dhahabak minni. Innama ishtaraitu minkal ard. Walam abta' minkal dhahab. Ambil itu emasmu. Karena aku hanya membeli darimu sebidang tanah. Bukan membeli darimu emas. Tidak mau menerima sesuatu yang menurut dia hukumnya masih samari. Transaksinya adalah jual beli emas, jual beli tanah. Ternyata di tanah tersebut ada harta karunnya. Wa qala alladhi lahul ard, dan sang penjual pemilik tanah berkata, innama bi'tukal ardo wa ma fiha. Aku sudah niatkan memang menjual tanah tersebut bersama dengan apa yang ada di dalamnya. Yang aku jual memang tanah, tapi ya sudah, tanah dan segala macam isinya. Begitu. Sama-sama menjaga daripada warok. Takut terhadap harta yang samar. Fatahakama ila rajul. Kemudian dua orang tadi mencari seseorang untuk menjadi pemutus perkara di antara keduanya. Faqala alladhi tahakama ilaih. Berkatalah si pemutus perkara, alakuma walad, apakah kamu punya anak laki-laki? Qala atib. Walad itu bisa laki bisa perempuan ya. Alakuma walad, apakah kamu kalian memiliki anak? Qala hadu mali hulam. Salah seorang mengatakan, saya punya anak laki-laki. Wa qala al-akhar li jariyah. Kebetulan saya punya anak perempuan. Qal, maka si hakim tadi mengatakan, ankihu al-hulam al-jariyah wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Nikahkan anak laki-laki tersebut dengan anak perempuan kalian dan belanjakan untuk keduanya dari harta tersebut, dan hendaknya keduanya memberikan infak sedekah dari harta tersebut. Qul billahi azani Allah wa iyyakum. Di sini kita bisa melihat bagaimana sikap wara' yang begitu sangat luar biasa dari kedua orang yang telah lewat penyebutannya dalam hadis Rasul. Kehati-hatian mereka di dalam harta. Bukan harta yang sedikit itu. Emas. Mungkin materi yang paling bernilai pada saat itu adalah emas. Yang disebut dengan logam mulia. Dan satu guci itu tentunya adalah besar sekali nilainya. Akan tetapi karena masing-masingnya tidak merasa berhak, mereka pun enggan untuk kemudian memilikinya. Taib. Maka sepantasnya bagi talabatul ilm untuk memiliki sifat-sifat demikian. Memiliki sifat wara', kehati-hatian. Dalam perkara-perkara yang sepele atau dianggap sepele. Kalau sudah berhati-hati dalam perkara yang sepele, maka perkara yang lebih besar pun akan mampu untuk berhati-hati. Tapi kalau dalam perkara sepele saja tidak bisa berhati-hati, apalagi di saat kemudian diuji dengan perkara besar. Apa contoh perkara yang sepele? Apa yang dianggap sepele? Pulpen jatuh. Maka perkara sepele seperti ini, kalau ternyata di situ ada namanya, ya jangan diklaim untuk dirinya. Penghapus, buku, jajanan, makanan milik temannya. Apalagi sudah tersimpan di lemari. Ya, bukan lagi sekedar berhati-hati, bahkan berusaha untuk mencuri. Melakukan usaha-usaha pembobolan. Ya, sudah tersimpan di dalam locker. Wallahul musta'an. Ini perkara-perkara sepele. Juga mungkin celana, kaos. Ya kan? Terkadang ada yang kemelarah atau apa namanya, berserak begitu. Sehingga memang kita hasung untuk setiap pakaian diberi nama. Supaya mudah untuk dikenali. Ya, supaya mudah untuk dikenali. Di saat terserak bisa diambil, dilihat ini namanya siapa. Diberikan kepada yang punya. Bahkan hanya sebatas hanger misalnya, ya, bisa kehilangan hanger. Terkadang perkara-perkara sepele seperti ini, ya, dianggap sepele, pada hakikatnya ini ada hisabnya di hari akhir nanti. Tentunya kalian ya sudah usia-usia yang telah mukallaf. Sudah harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dikerjakannya. Dan itu merupakan kezaliman. Sekecil apapun kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Terlebih kaitannya dengan sesama teman. Ya. Kalau bukan teman, orang lain di luar itu saja, itu perkaranya berat. Kezaliman itu apalagi teman. Apalagi teman dekat. Ya. Satu ghurfah, satu kamar, satu asrama. Tentu pertanggungjawabannya lebih berat. Dan bisa jadi perkaranya lebih besar daripada perbuatan-perbuatan maksiat antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu walaupun perkara besar dengan taubat nasuha bisa pasti akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Sedangkan kaitannya dengan sesama ini urusannya tidak semudah itu. ya. Di samping harus terpenuhi syarat-syarat taubat yang tiga, ya, menyesal telah terjadi padanya perbuatan tersebut, kemudian berazam untuk tidak akan mengulang lagi dan meninggalkan daripada perbuatan tersebut, tidak lagi akan melakukannya, ditambah lagi harus mengembalikan hak tersebut, mazlamah yang dia lakukan. Coba bayangkan. Nah, kalau itu terbawa sampai di akhirat, belum ada istihlal dari orang yang kita zalimi, urusannya nanti akan berat. Karena di sana sudah tidak lagi ada dinar dan dirham. Tidak lagi ada pakaian, hanger, dan jajanan. Tidak ada lagi sih. Yang ada adalah amal soleh dan amal salah. Amalan soleh kita, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah, akan dibagi-bagikan. Di samping fadhihah, dibongkarnya oleh Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut, dan itu merupakan suatu yang berat. Dibongkar amal mala yaumul qiyamah di hadapan manusia semuanya. Perbuatan tersebut masih harus kemudian mengembalikan. Mau tidak mau ya harus dengan amalan. Rasul menyatakan atadruna mal muflih mal muflis, atadruna mal muflis, tahukah kalian apa itu muflis? Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, al muflis indana man laisa lahu mal wala mata. Ya Rasul, orang muflis di sisi kami adalah orang yang sudah tidak lagi punya harta, modal habis, dan barang juga lenyap, muflis, bangkrut, barang dagangannya hilang, modal juga habis, muflis. Maka Rasul menyatakan, al muflisu fi ummati man jaa yaumal qiyamah bi sholatihi wa siyamihi. Muflis pada umatku, ini orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat dia, puasa dia, mungkin dia zakat ataupun haji ataupun amal-amal soleh yang lainnya. Ja'a wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mal hadza. Dia datang dalam keadaan melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman. Mengambil harta, mencuri, mencaci. Hati-hati. Ya, kalimat-kalimat yang jelek, kotor, keji, dihindari. Ya. Ini syatam. Ya. Tidak pantas sama sekali para thullabul ilm melakukan hal tersebut. Entah itu diucapkan dengan lisan atau dicatat dengan tangan, ditulis di meja ataupun ditulis di kertas. Alhamdulillah. Perbuatan fasik. Memukul sana, memukul sini. Bahkan sampai menumpahkan darah misalnya, alhamdulillah. Maka diambil kebaikan-kebaikan orang ini tadi. Ya, dibagi-bagikan kepada orang yang dia zalimi. Di saat dia diperkarakan di hadapan Rabbul Alamin, saat itulah setiap jari akan menunjuk kepadanya. Ya Rabb sal hadza lima darabani, ya Rabb sal hadza lima akhadha mali, ya Rabb, dan seterusnya. Tanya orang ini, kenapa dia mukulku ya Allah? Dia mengambil hartaku ya Allah, dia mencaci makiku ya Allah. Dan seterusnya. Nasallahu salama wal afiyah. Hatta idza fanat hasanatu, hingga di saat sudah habis kebaikan-kebaikannya, sudah tidak ada lagi. Ya. Sedangkan belum terpenuhi tuntutan-tuntutannya masih terus saja kepada dia. Alhamdulillah. Maka kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi tadi diambil. Tumatuhyah ilaih. Dilemparkan kepadanya, kemudian dia pun dilempar ke dalam neraka. Sehingga sekali lagi ini perkara bukan perkara yang remeh. Seorang talibul ilm harus menjaga iffah. Harus sabar dalam menuntut ilmu. Mungkin memang sedang kekurangan. Bisa jadi. Ya, teman-temannya memiliki uang saku, uang jajan. Ya, sedangkan dia berkekurangan. Maka sabar. Status kita sebagai talibul ilm tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan wali anna ahlal ilm yuqtada bihim wa yu'khad anhum, dan karena ahlul ilm itu dijadikan qudwah, dijadikan panutan, dijadikan teladan. Diambil ilmu dari mereka dan diambil teladan. Fa idza lam yasta'milul wara faman yasta'milu, kalau ahlul ilm saja sudah tidak melakukan perbuatan tersebut, meninggalkan daripada wara, siapa lagi yang akan melakukan? Dalam konteks ini, kalau para penuntut ilmu saja sudah meremehkan perkara wara, siapa lagi yang diharapkan akan melakukan? Kalau di tempat yang di situ setiap saat, setiap waktu dibahas ilmu, itu saja menelantarkan sifat waro, siapa yang akan kemudian diharapkan mau menjaganya, mau melakukannya? Wayam bagi lawan yasta'mila rukhas fi mawadhi'iha indal hajah ilaiha wa wujudi sababiha, dan sepantasnya ini supaya ini istidrak, ya istilahnya, supaya tidak difahami senantiasa harus berlaku warok terus menerus, tapi sepantasnya untuk yusta'mal ar-rukhas, mengambil rukhsah-rukhsah bagi seorang yang diteladani terutama pada tempat-tempatnya, memang di saat dibutuhkan dan memang adanya sebab-sebab. Liyuktada bihi fiha, agar bisa dijadikan sebagai teladan padanya, dicontoh padanya. Nah, perkara-perkara yang mubah, yang boleh, sebatas pada taraf tersebut, dan memang agar kemudian menjadi teladan bagi yang lain untuk sekedar contoh bahwa ini perkara boleh, ya dilakukan. Karena sebatas, karena masih dalam batas mubah dan rukhsah. Fa inna Allah ta'ala yuhib an tu'ta rukhsah kama yuhib an tu'ta azaim. Karena Allah Subhanahu wa taala senang untuk diambil rukhsah-rukhsahnya, sebagaimana Allah senang untuk dikerjakan ketetapan-ketetapannya. Fatihillah azzakumullah. Warok ini merupakan keutamaan yang sangat besar, dan alangkah sangat butuhnya manusia saat ini kepada sifat warok. Kita katakan saat ini karena memang pada masa kita sekarang ini sifat ini hampir-hampir punah. hampir-hampir lenyap. Manusia, mereka mempertontonkan kerakusannya terhadap dunia. Jangankan untuk berhati-hati. Dalam perkara yang jelas-jelas keharamannya saja, mereka tidak peduli. Ibaratnya seperti Hatibu Lail, pencari kayu bakar di malam hari. Ya, dia kumpulkan segala sesuatu tanpa pandang bulu. Tidak mampu membedakan apakah ini kayu ataukah sesuatu yang tidak akan bisa bermanfaat untuk pengapiannya. Apakah justru akan bermadarat ataukah tidak? Tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Maka sepantasnya bagi para thalabatul ilm, mereka hirs, semangat dalam berperilaku dan berkarakter, bersifat, bersikap wara'. Wara' akan menjaga pelakunya dari terjatuh dalam perkara-perkara yang syubhat, apalagi muharramat. Wara' akan menjaga seseorang dari menelantarkan kewajiban. Wara' merupakan jalan yang akan membawa kepada najah fid dunya wal akhirah. Wara' akan menjaga kehormatan seseorang. Dengan wara' akan terjaga kehormatan-kehormatan kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin, dan darah-darah mereka. Dengan wara', seseorang akan ringan melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan. Dengan wara', setiap jiwa akan mudah untuk bisa qanaah, menerima yang sedikit dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan wara', seseorang akan mudah berderma. Dengan wara', seseorang akan mudah untuk menjaga lisan dari berbagai macam afat. Afat tulisan, ghibah, namimah, kadzib, buhtan, fitan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.